الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. إذا ما سيبدا حديث الثامن والعشرون داري عرباد بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah menasihati kami hingga hati kami gemetar dan mata-mata kami bercucuran air mata. Maka kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha maw'idhatum wadi' fa'awsina. Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Berikan wasiat kepada kami. Maka beliau pun memberikan wasiat, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun. وإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Maka Nabi pun عليه الصلاة والسلام memberikan wasiat. Aku wasiatkan pada kalian dengan taqwa Allah dan dengar dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah turunan budak. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perselisihan yang banyak, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, yang terbimbing dengan hidayah. Pegang kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara muhdats, karena sesungguhnya setiap muhdats, setiap bid'ah adalah kesesatan. Kita sudah terangkan satu persatu sampai pada masalah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Kalimat wa in ta'ammara, jika memimpin kalian atau memegang kalian. Wa kharraja al-Khallal fi kitab al-Imarah, Imam al-Khallal berkata atau mengeluarkan riwayat dalam kitab al-Imarah. Kitab Imarah, kitab tentang kepemimpinan. Min hadis Abi Humamah, dari hadis Abi Humamah. Qala amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu hina sallu al-isha, bahwa Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya ketika mereka sudah selesai salat Isya, anihsyudu fa inna li ilaikum hajah, hendaklah kalian berkumpul, sungguhnya aku punya hajat pada kalian. Falamma farigha min salati subhi, setelah selesai dari salat subuh tersebut, qala hasadtum kama amartukum, qalu na'am, apakah kalian sudah berkumpul semua sebagaimana aku perintahkan? Qalu na'am. Mereka berkata, qala ubudullah, beribadalah pada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hal aqaltum hadhihi? Apakah kalian pahami ini? Diulangi tiga kali. Apakah kalian pahami ini? Qulna na'am. Kami katakan ya. Qala aqimus shalah. Setelah disuruh beribadah pada Allah saja, jangan berbuat syirik. Yang kedua, dirikanlah salat. Wa atuz zakat, dan keluarkanlah zakat. Hal aqaltum hadhihi? Apakah kalian sudah pahami ini? Diulangi juga tiga kali. Qulna na'am. Kami katakan ya. Qala wasma'u wa athi'u. Kemudian dengarlah dan taatlah pada penguasa kalian. Juga diulangi tiga kali. Hal aqaltum hadhihi? Apakah kalian paham? Dengarkan dan taati penguasa kalian. Aqaltum hadhihi? Apakah kalian paham? Sampai tiga kali. Qulna na'am. Kami katakan iya, kami paham. Qala fa kunna nara anna Rasulullah SAW sayatakallam kalaman tawilan. Kata para sahabat, tadinya kami mengira bahwa beliau akan berbicara kalaman tawilan, akan berbicara ucapan panjang. Tsumma nadharna fi kalami, ternyata ketika kami dengarkan ucapannya sangat ringkas. Fa idza huwa qad jama'a lana al-amr kullah. Tetapi ternyata kalimat ringkas itu mengumpulkan seluruh urusan. Urusan kepada Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Urusan salat, zakat, sampai kemudian tasma'u aw wasma'u wa athi'u. Dengar dan taatlah pada kalian. Dengar dan taatlah pada penguasa kalian. Berarti di sini, di samping perkara-perkara yang merupakan rukun-rukun Islam, ada yang baru bagi mereka, yaitu wasma'u wa athi'u, yang tidak ada dalam rukun Islam, tetapi itu pun termasuk dasar agama. Apa itu? Sabar terhadap penguasa, untuk jangan memberontak, jangan menentang, sebagaimana pesan tadi dalam hadis Irbad bin Sariyah. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasy. Was-sam'i wat-tha'ah, aku wasiatkan untuk dengar dan taat. Qala fa idza nadharna fi kalamihi, ketika kami mengucapkan atau melihat ucapan Rasulullah SAW yang ringkas, ternyata ucapan itu mencakup segala sesuatu. Karena kalau diringkas seluruh urusan ada dua. Hablum minallah wa hablum minannas. Kaitannya dengan Allah SWT, ibadah. Maka diperintahkan untuk beribadah, jangan berbuat syirik, salat, zakat. Kemudian kaitannya dengan manusia, hendaklah kalian tetap menjaga kebersamaan dengan penguasa kalian. Ini kaitannya dengan hubungan dengan manusia. Maka semuanya teratur. Masalah agama teratur dengan bimbingan Quran wa Sunnah. Masalah dunia diatur dengan kepemimpinan. Sehingga jadilah kaum muslimin selalu dalam keadaan teratur, atau dengan istilah dulu, masyarakat yang terpimpin. Bukan masyarakat liar, tapi masyarakat yang terpimpin. Qala, dikatakan bihadainil aslain, dengan dua dasar inilah. Wasan Nabi SAW fi khutbatihi, dengan dua dasar inilah Nabi memberikan wasiat dalam khutbahnya, dalam hajatil wada'. Aidan kama kharajal imam Ahmad wa Tirmidhi, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidhi dari riwayat Ummul Husain Al-Ahmasiyah. Qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yakhtubu fi hajatil wada'. Aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di haji perpisahan, haji terakhir. Fa sami'tuhu yaqul, aku mendengar beliau berkata, ya ayyuhan nas ittaqullah wa in amara 'alaikum 'abdun habasyyun mujaddah fasma'u lahu wa athi'u ma aqama fiikum kitabullah kharaja muslim minhu dzikr as-sam' wa at-ta'ah. Dalam khutbah terakhir beliau, khutbah perpisahan, berarti perkaranya perkara penting, karena jadikan sebagai pesan terakhir. Wahai manusia, ittaqullah. Ini dasar pertama. Bertakwa kepada Allah Taala. Kemudian wa in umira 'alaikum 'abdun habasyyun mujaddah, kalaupun kalian dipimpin oleh seorang bekas budak dari Habasyah, dari Ethiopia, mujaddah, terpotong, bisa terpotong hidungnya, bisa terpotong tangannya, bisa terpotong kakinya. Mujaddah itu cacat. Bahkan disebutkan mujaddaul atraf, terpotong ujung-ujungnya. Ini tangannya potong atau kakinya yang putus. Atau bahkan dalam riwayat, mujaddah terpotong hidungnya. Songong. Walaupun penguasanya seperti itu, kata Nabi, fasma'u lahu wa ati'u, tetap dengarlah dan taatilah. Selama mereka menegakkan kitabullah wa kharraja muslim minhu dhikra sama' wa ta'ah. Selama menegakkan kitabullah. Artinya selama mereka tidak lepas dari kitabullah, selama mereka tidak kafir. Karena disebutkan dalam hadis lain, bukan masalah kitabullahnya, tetapi ma'aqamu fikumus salah, selama mereka masih salat. Dalam hadis lain disebutkan, illa antarau kufran bawahan, kecuali kalau engkau lihat kekafiran yang nyata, yang jelas, yang indallahi ibutak burhan, yang di sisi Allah ada bukti, yang diketahui oleh masyarakat muslimin kalau itu kafir. Wa kharaja al-Imam Ahmad wa Tirmidhi aidan min hadits Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah yakhthub fi hajjatil wada'. Aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah pada haji wada'. Beliau berkata, ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u da amrakum. Bertakwalah kepada Allah dan salatlah yang lima waktu kalian. Berpuasalah bulan Ramadan kalian dan tunaikanlah zakat harta kalian. Itu terkandung tersebut dalam rukun-rukun Islam. Maka yang berikutnya, yang juga merupakan arkanuddin, yang merupakan usuluddin, adalah ati'u da amrikum. Taatilah pemilik urusan kalian, pemegang urusan kalian, yakni penguasa. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk dalam surga Rabb kalian. Wa fi riwayatin ukhra annahu qala, dalam riwayat lain bahwa beliau berkata, ya ayuhan nas, innahu la nabiyya ba'di, wahai manusia, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Wa la ummata ba'dakum, dan enggak ada umat lain setelah umat kalian. Demikian disebutkan hadis secara makna. Wa bil musnad, dalam kitab musnad. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tapi disebutkan hadisnya ada kelemahan. Kita baca saja sardan. Qala man laqiya Allah la yushrik bihi shay'an wa adda zakata malihi tayyibatan biha nafsuhu muhtasiban wa sami'a wa ata'a falahu al-jannah aw dakhala al-jannah. Siapa yang bertemu Allah dengan tidak menyekutukan sesuatu apapun, siapa yang menunaikan zakat hartanya dengan tayyib nafsin minhu aw dengan kerelaan atau dengan sukarela, muhtasiban, mengharapkan hisab, kemudian mendengar dan mentaati penguasanya, maka baginya jannah atau dakhalal jannah. Adapun makna terkandung dalam hadis-hadis yang sahih. Wa qawluhu, ucapan berikutnya, ucapan Rasulullah SAW dalam hadis tadi, wa in ta'ammara alaikum 'abdun. Di dalam lafaz ini yang bersama kita disebutkan 'abdun titik. Tidak disebutkan mujaddah, tidak disebutkan mujaddatul atraf, tidak dikatakan ka'anna ra'sahu zabibah. Tetapi al-hadis ditafsirkan dengan hadis yang lain. Ketika dikumpulkan sekian banyak lafaz-lafaz hadis yang semakna, maka akan terkumpul makna, walaupun penguasa kalian itu sesungguhnya tidak layak. Karena yang layak adalah seorang yang tidak cacat, seorang yang dalam keadaan bukan turunan budak, harus turunan Quraisy, ila akhirnya. Itu syarat-syarat memang. Tetapi kalau ternyata sudah jadi penguasa dan sudah memegang tampuk pimpinan, maka mau tidak mau harus kalian taati. Wa in, wa in, wa in, wa in. Artinya wa in, ta'amara alaikum 'abdun habasyi wa in ta'amara alaikum 'abdun habasyiyun mujadda ka'anna ra'sahu zabiba, kepalanya seperti kismis, hidungnya terpotong, ila akhir. Wa fi riwayah habasyiyun, dalam riwayat habasyi, hadza mimma takatsara bihi riwayat, dan ini memang yang sangat banyak riwayat-riwayatnya seperti itu, 'abdun habasyi. Wa huwa mimma tala'a 'alaihi an-nabiy min amri ummatihi ba'dah, dan ini apa yang Allah perlihatkan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam tentang berita-berita yang akan datang. Allah kadang beritahu. Nabi tidak alimul ghaib. Tetapi nabi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi berita, beberapa berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang belum terjadi. Nanti akan terjadi begini, nanti akan terjadi begini. Maka nabi khawatir kalau sampai nanti penguasanya ternyata turunan budak, cacat dan sebagainya, khawatir kalian kemudian menentangnya. Maka dipesankan oleh nabi dengan pesan-pesan berikut ini. Walaupun yang memimpin kalian bekas budak dari Ethiopia, walaupun hidungnya terpotong, walaupun kepalanya seperti kismis, hitam jelek berkerut-kerut, walaupun ila akhir. Wilayatul Abid alaihim, artinya kabar dari Allah kepada nabinya tentang wilayatul Abid, kekuasaan para abid. Wa fi sahih al-Bukhari, di dalam sahih Bukhari, dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Isma'u wa athi'u wa in ustu'mila 'alaykum 'abdun habasyiyyun ka'anna ra'sahu zabibah." Dengarlah dan taatlah. Kalaupun dijadikan di atas kalian seorang penguasa 'abdun habasyiyyun, budak dari Habasyah, ka'anna ra'sahu zabibah, kepalanya seperti kismis. Zabibah adalah anggur yang kering. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala, "Inna khalili awsani, sesungguhnya kekasihku berwasiat kepadaku, an asma wa uti', agar aku mendengar dan mentaati. Walau kana 'abdan habasyian mujadda'ul atraf." Walaupun yang memimpin budak dari Habasyah dalam keadaan ujung-ujungnya terpotong, mujadda'ul atraf. Wal ahadits fil ma'na katsiratun jiddan, dan hadis-hadis secara makna seperti ini sangat banyak. Wala yunafi hadza qawluhu sallallahu alaihi wasallam, la yazalu hadzal amr fi quraish ma baqiya fin nasi atnan. Tidak bertentangan hadis ini dengan hadis yang berbunyi, akan tetap urusan ini tegak selama di bawah pimpinan Quraisy, selama masih ada tersisa dua orang. Dan ini setiap muslimin sepanjang masa harus dipimpin oleh Quraisy walaupun tinggal dua orang. Ma baqiya itsnan. Atau ucapan Nabi, "An-nasu tab'un li Quraisy." Kalau yang tiga disebutkan riwayat yang Bukhari dan Muslim, yang putnot tiga itu itnan, "An-nas taba'un li Quraisy," disebutkan riwayatnya akhrajahul Bukhari Muslim juga, masya Allah, bahwasanya pemimpin itu dari Quraisy, kata Nabi, "An-nasu taba'un li Quraisy," manusia itu mengikuti Quraisy. Wa qawluhu, atau hadis yang ketiga, "Al-a'imma min Quraisy," para imam itu dari Quraisy, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Thayalisi, Nasai, dan juga oleh Hakim dan lain-lain. Artinya hadis-hadis ini menunjukkan pemimpin itu mestinya Quraisy. Apakah bertentangan dengan hadis tadi? Walaupun yang memimpin kalian bekas budak dari Habasyah, saya terjemahkan bekas budak walaupun nggak ada kalimat bekas di situ. Karena kata para ulama, kalau dia masih budak nggak mungkin memimpin. Yang namanya budak itu dimiliki oleh orang lain, nggak mungkin memimpin. Sehingga maknanya adalah turunan budak. Dan mereka anggap turunan budak itu yang paling rendah, walaupun yang memimpin adalah turunan budak sekalipun. Baik, tidak ada pertentangan dengan kalimat a'immah min Quraisy. Li'anna wilayatul 'abid qad takunu min jihati imami Quraisy, imamin Quraisyin. Karena bisa jadi, ini kemungkinan pertama, bahwa kekuasaan seorang budak itu justru disebabkan oleh seorang pemimpin Quraisy. Mungkin apa enggak mungkin? ketika seorang Quraisy entah karena jahil, entah karena apa, dia katakan pokoknya setelah aku si fulan yang memimpin. Entah kebijakannya karena apa, wallahu alam, bisa terjadi. Atau kalau tidak skop secara umum yang paling tinggi, paling tidak gubernur misalnya yang memimpin di wilayah Yaman, yang memimpin di wilayah Hijaz atau di wilayah Iraq bekas budak, mungkin terjadi. Walaupun yang menyuruhnya adalah Quraisy. Wa yashhadu dzalika ma kharaja al-hakim. Buktinya apa dikeluarkan oleh Imam Hakim dari hadis Ali radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata al-a'immah min Quraisy. Yang namanya penguasa itu dari Quraisy, abraruha umara'u abrariha wa fujjaruha umara'u fujjariha. Yang baik-baiknya Quraisy memimpin orang yang baik-baiknya. Yang jelek-jelek dari Quraisy akan memimpin yang jelek dari masyarakatnya. Subhanallah. Berarti memang jiwanya Quraisy pemimpin. Sehingga dilihat alirannya ujung-ujung paling tingginya Arab. Yang ini Arab lagi, jamaah lagi. Aliran sesat yang sana, loh kok jamaah lagi? Bahkan Quraisy. Kenapa kok begitu? Karena Nabi sudah menyatakan abraruha umara abrariha wa fujjaruha umara fujjariha. Yang baik-baiknya memimpin yang baik-baiknya, yang jelek-jeleknya memimpin yang jelek-jeleknya. Wali kullin haq fa atu kulli di haqqin haqqahu. Dan semuanya memiliki hak, berikan kepada setiap yang memiliki hak hak-haknya masing-masing. Wa in umirta wa min umirat alaikum quraishun abdan habasyian mujadda'a. Ini sekarang bukti yang tadi bisa terjadi pemimpin budak karena Quraisy. Qala wa in amarat alaikum Quraisy abdan habasyian, kalau tokoh Quraisy ini menyuruh seorang budak habasyian mujadda', tetap kalian harus taati. Dengar dan taati. Wa isnaduhu jayyid, dan sanadnya jayyid. Rawahul Hakim wa Tabrani dalam Mu'jamus Saghir dan Al-Bazzar, dan juga dalam Kashful Astar dan Al-Bayhaqi dan Abu Nu'aim fil Hilyah. Disebutkan dalam sanadnya ada seorang yang majhul, wallahu ta'ala a'lam. Walakinahu ruwiya an Ali mauqufan, tetapi diriwayatkan dari Ali secara mauquf, berhenti hanya pada beliau. Wa qala Daraqutni huwa asbah, yang mauquf ini yang lebih mirip atau yang lebih dekat. Artinya sepertinya yang lebih rajih bahwa ini hanya ucapan Ali bin Abi Thalib. Artinya bisa terjadi imarah kepemimpinan seorang budak karena kepemimpinan Quraisy menyuruh seorang budak menjadi pemimpin. Bisa terjadi. Wa qad qila innal 'abdal habasyi innama dzikra 'ala wajhi darbil mathal. Pendapat lain dari para ulama bahwa ucapan Nabi walaupun budak dari Habasyah itu adalah hanya permisalan. Wa in lam yasih wuqu'uhu, walaupun tidak dibenarkan pemimpin dari bekas budak. Kama qala man bana masjidan walau kamaqhasi qutah. Siapa yang membangun masjid walaupun seperti sarangnya, disebutkan di sini qutah, sepertinya burung-burung, wallahu a'lam. Walaupun seperti sarang burung, tidak akan terjadi. Bagaimana salatnya kalau masjid segede sarang burung? Tetapi barakallahu fikum, karena qutah ini disebutkan dalam syair Asir bal qata amman yu'iru janahahu, wahai al qata, siapa yang meminjamkan sayapnya untukku agar aku bisa terbang kepada orang yang kucintai. Itu syair mereka itu disebutkan qutah, Asir bal qata. Barakallahu fikum, kata mereka yang kedua ini, itu permisalan. Walaupun budak dari Habasyah, itu permisalan, tapi tidak mungkin terjadi. Sebab ada pula hadis, siapa yang bangun masjid walaupun segede sarang burung, apakah mungkin terjadi? Tidak mungkin terjadi. Satu orang aja gak masuk. Baik, itu hanya dorbul masal katanya. Qauluhu faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katira. Baik, kesimpulannya sudah saya sebutkan di awal ya, bahwasanya maknanya kalaupun dia secara hukum tidak layak jadi penguasa, tetapi kalau sudah jadi penguasa, maka sudah tidak bisa diganggu-gugat. Kan dia sudah memiliki kekuasaan, maka hukumnya hukum penguasa. Nah, wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka selanjutnya, faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira, siapa yang hidup di antara kalian setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah yang lurus. Al-mahdiin, yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan bimbingan ba'd min ba'di, setelahku. Audu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan geraham kalian. Hadza ikhbarun minhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini khabar dari beliau alaihi salatu wasallam bima waqa'a fi ummatihi. Ini berita dari beliau akan terjadinya perpecahan. Siapa yang melihat perpecahan nanti setelahku? Artinya akan terjadi. Itu pun khabar ghaib. Dan bukan berarti Nabi alimul ghaib, tetapi Nabi diberitahu beberapa perkara yang ghaib. Kalau al-alim lil ghaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang alimul ghaib. Allah tidak menunjukkan berita-berita ghaibnya illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Tetapi atau kecuali Allah beritahukan beberapa. Artinya bukan seluruhnya. Kepada manir tado min rasulin, kepada siapa yang diridhoinya dari rasulnya, termasuk yang diridhoi adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka diberitakan berita-berita akan datang, terjadi begini, akan terjadi begitu. Kembali kepada kita, bima waqa'a fi ummatihi ba'dahu, diberitakan oleh beliau dari Allah apa yang akan terjadi pada umatnya setelah beliau. Min kasratil ikhtilaf, dari banyaknya perselisihan-perselisihan. Fi usuluddin wa furu'ihi, dalam perkara pokok-pokok agama ataupun dalam furu'nya, dalam cabang-cabangnya. Wa fil aqwali wal a'mali wal i'tiqadat, apakah dalam ucapan-ucapan, pendapat-pendapat, atau dalam a'mal, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, ataupun dalam i'tiqadat, dalam keyakinan-keyakinan. Wa hadha muwafiqun lima ruwiya min anhu min iftiraqi ummatihi ala bid'in wa sab'in. Dan ini mencocoki hadis tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan. Nabi pernah berkata, satastariqu ummati, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Wa annaha kullaha finnar illa firqatan wahidah, dan semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Wahiyya man kana ala ma huwa alaihi wa ashabuh, yaitu yang selamat hanya satu golongan yang seperti beliau dan para sahabatnya. Wa kadzalika fi hadzal hadis, maka demikian pula dalam hadis ini Nabi berkata, siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan perpecahan. Hadzal hadis amr 'inda al-iftiraq wal ikhtilaf, berarti hadis ini mengajarkan satu perintah dikala kita melihat perpecahan. Kalau ada seorang yang berdiri di persimpangan jalan, dia akan bingung, saya mau lewat mana? Apalagi simpangnya simpang 4, apalagi simpangnya seperti di Bali simpang 9. Tambah bingung, mau lewat mana? Apalagi ternyata persimpangannya 73. Yang mana yang benar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lihat perpecahan tersebut, alaikum bisunnati. Berarti ini perintah untuk dipegang khususnya ketika ikhtilaf, ketika terjadi pertikaian, ketika kita berhenti di persimpangan. Perintahnya alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin al-mahdiin. Hada amrun, ini perintah dari Nabi SAW. Indal iftiraq wal ikhtilaf, ketika perpecahan, ketika perselisihan. Apa perintahnya? Bittamassuki bisunnatihi, agar berpegang dengan sunnah. Wa sunnatil khulafa' rasyidina min ba'di, dan agar berpegang dengan khalifah-khalifah yang lurus setelahnya. Dan Nabi SAW sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa khalifah setelahnya adalah Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Dari mana? Dari sekian banyak riwayat. Ketika Nabi meletakkan batu pertama ketika membangun masjid, Nabi menyatakan, ya Abu Bakar, letakkan di sebelahku. Kemudian ya Umar, letakkan di sebelahnya Abu Bakar. Ya Uthman, letakkan di sebelahnya Umar. Ya Ali, letakkan di sebelahnya Uthman. Kemudian Nabi menyatakan, haulai khulafa'u ba'di. Mereka adalah khalifah-khalifah setelahku. Dan ini sudah diberitakan dalam sekian banyak riwayat. Seperti kalimat, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutilah orang-orang setelahku, Abu Bakr wa Umar. Sehingga barakallahu fikum, jelas ketika perpecahan, jalan selamatnya sudah jelas. Itu alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin. Siapa yang menyelisihinya? Berarti dia menyimpang dan sesat dan tergelam di dalam perpecahan. Seperti diawali oleh Syiah yang tidak terima Abu Bakar sebagai khalifah. Dilanjutkan oleh Khawarij yang mengkafirkan para sahabat Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan Khalifah Muawiyah dan juga semua yang ikut keduanya dikafirkan oleh Khawarij. Berarti menentang hadis ini, tidak bersama khalifah, maka mereka sesat. Qala wa kadzalik was-sunnah hiya at-tariqatul maslukah. Apa itu sunnah yang disuruh untuk kita pegang dengannya? Bukan sunnah dalam artian hukum. Ini sering ada yang tanya. Bukan sunnah dalam makna hukum. Ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini mubah, kan begitu. Bukan itu yang dimaksud. Kalau itu, sunnah maknanya dikerjakan, dapat pahala, ditinggalkan, gak apa-apa. Bukan sunnah itu. Sunnah dengan makna ajaran Nabi. Sehingga sunnah dengan makna tariqatun maslukah. Jalan yang ditelusuri oleh Nabi SAW. Dan kemudian dijalani pula, ditelusuri pula oleh Khulafa Rasyidin setelahnya. Sunnah adalah tariqah al-masluka. Fayasmul dhalika tamasuk bimakana alaihi huwa wa khulafa'uh rasyidun. Berarti yang namanya sunnah dijalani pertama kali oleh Nabi SAW dan dijalani di belakangnya oleh Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali as-sahabah ajma'i. Jalan yang pernah ditelusuri oleh Nabi dan diikuti di belakangnya oleh khulafa'ur rasyidin dan para sahabat. Artinya tidak bertentangan dua kalimat tadi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah yang lurus. Jadi khalifah, apa sunnah Nabi, apa sunnah khalifah yang kita pegang? Tidak berbeda. Karena sunnahnya para sahabat adalah memegang sunnah Nabi. Sunnahnya Abu Bakar adalah memegang sunnah Nabi. Sunnahnya Umar adalah memegang sunnahnya Abu Bakar wa sunnahnya Rasulullah SAW. Ila akhir. Sehingga tidak bertentangan sama sekali antara keduanya. Sehingga Nabi mengucapkan sesungguhnya satu makna. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin. Kalaupun mau dibedakan kita akan berkata, ikuti sunnah Nabi sebagaimana Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali mengikuti sunnah Nabi. Begitu maknanya. Atau mungkin lebih jelas lagi, ikuti sunnah Nabi dengan cara-cara, dengan pemahaman seperti yang diterapkan oleh Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Barakallahu fikum. Karena bisa jadi ada orang yang pegang sunnah tetapi memahaminya dengan pemahaman yang salah. Bisa jadi ada orang yang berpegang dengan sunnah tetapi memahaminya dengan ra'yu, dengan akalnya sendiri. Menyelisihi Abu Bakar, menyelisihi Umar. Maka itu bukan berpegang dengan sunnah. Karena sunnah Nabi adalah sunnah yang dipahami dengan benar oleh Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Sunnah Nabi adalah sunnah yang sudah diterapkan dengan benar oleh Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Kalau ditafsirkan salah, diterapkan dengan lain, berarti itu bukan sunnah Nabi yang dimaksud oleh Nabi. Tetapi mereka tarik ke sana kemari, menyimpang sesat jauh dari apa yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada kita. Qala fayashmulu dhalika tamassuk bima kana alaihi huwa wa khulafa'uhu ar-rasyidun min al-i'tiqadat wal a'mal wal aqwal. Maka dalam sunnah tadi tercakup berpegang pula dengan apa yang sudah dijalani oleh para khalifah-khalifah yang lurus dalam masalah akidah, dalam masalah pengamalan, dalam masalah pendapat dan ucapan-ucapan. Wahadihi hiya sunnatul kamilah, itulah sunnah yang sempurna. Walihada kana salaf qadiman la yutliquna isma sunnah illa ala ma yashmulu dhalika kullih. Oleh karena itu, salaf sejak dulu ketika menafsirkan sunnah, la yutliquna isma sunnah, mereka tidak mengucapkan kalimat sunnah kecuali dengan makna yang mencakup semua itu. Kecuali dengan makna yang mencakup semua itu. Sunnah ajaran Nabi yang sudah dipahami dengan benar dan diterapkan dengan benar oleh para khulafa rasyidin, itu yang dimaksud. Waruya ma'na dhalika anil Hasan wal Auza'i wal Fudail bin Iyad, diriwayatkan makna-makna yang seperti itu sama dari beberapa ulama seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah wal Auza'i wal Fudail bin Iyad. Wa katsirun min al-ulama'il mutaakhirin, demikian pula banyak para ulama yang belakangan, ya khusus mas sunnah bima yata'allaq bil i'tiqadat. Beberapa ulama belakangan menganggap bahwa sunnah yang dimaksud adalah sunnah yang berkait dengan akidah saja, ajaran Nabi yang berkait dengan akidah. Bukan dipisahkan, tetapi bahasanya lebih tepat bahwasanya khususnya pada masalah akidah. Berpegang dengan ajaran Rasulullah SAW yang dipahami dan diyakini oleh para sahabatnya, khususnya dalam masalah i'tiqadat. Khususnya dalam masalah i'tiqadat. Karena kalau bukan dalam masalah i'tiqadat, dalam masalah ijtihadiyah, maka tidak dikatakan mereka sesat atau dikatakan dengan apalagi kafir, tidak. Tapi kalau sudah akidahnya menyelisihi akidah mereka para salafus saleh, para sahabat, maka dikatakan sesat atau kafir. Wal mukhalif fiha ala khatarin adzim, berarti yang menyelisihi para sahabat, menyelisihi khulafa ar-rasyidin, ala khatarin adzim, di dalam kengerian, di dalam bahaya besar. Wa fi dhalika aw bi dhikri hadha al-kalam ba'da al-amr as-sami' wat-ta'ah al-awla al-amr isharah ila annahu la ta'ata li ulil amr illa fi ta'atillah kama sa'a anhu annahu qala innama ta'atu fil ma'ruf. Kemudian dalam menyebutkan kalimat alaikum bisunnati, setelah apa? Setelah dengar dan taat pada penguasa kalian. Kalau terjadi perselisihan, atau kalian itu berpegang dengan sunnah. Urut-urutan ini, apa ada kaitannya? Kenapa setelah perintah untuk mentaati penguasa, diingatkan untuk berpegang dengan sunnah? Kata beliau, maknanya adalah bahwa perintah untuk berpegang dengan sunnah ini lebih diutamakan. Dan kalau penguasa menyuruh yang selain sunnah, jangan ditaati. Walaupun kita tidak menentang dalam artian memberontak, tidak memisahkan diri, tidak. Ini isyarah ila annahu la ta'ata li ulil amr illa fi ta'atillah. Ini isyarat bahwa tidak ada ketaatan pada penguasa kecuali kalau dalam rangka taat pada Allah, dalam rangka taat pada Rasulullah SAW. Kama sahha anhu, sebagaimana telah sahih riwayatnya dari Nabi sendiri SAW, innama ta'atu fil ma'ruf, yang namanya ketaatan itu adalah dalam kebaikan. Yang namanya taat itu adalah dalam kebenaran. Yang namanya taat itu kalau dalam perkara yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, dan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kalau tidak sesuai, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, atau yang lebih sahih, innama ta'atu fil ma'ruf, yang namanya ketaatan adalah dalam kebaikan. Nekafi bi hadza al-qadr wa rakulah. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Hanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam.